Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'allimna ma yanfa'na wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang terakhir ini, ada empat bab yang insyaAllah kita akan selesaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyingkat waktu, kita masuk pada bab yang ke-63 dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Kitab Tauhid. Al-babu al-thalithu wa sittun, bab yang ke-63. Babu ma ja'a fi dhimmatillahi wa dhimmati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dhimmatu maknaha al-ahdu. Ad-dhimmah di sini maknanya adalah perjanjian atau ikatan perjanjian. Adapun makna dari perkataan muallif babu maja'a, yakni minan nahyi, bab apa-apa yang telah datang dari larangan, larangan untuk melanggar atau membantalkan ikatan perjanjian berdasarkan kitabillahi ta'ala, berdasarkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah nabihi sallallahu alaihi wasallam. Wa maja'a minal wa'idi fi dhalika, dan apa-apa yang telah datang penjelasannya dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab yang menunjukkan akan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang melanggar membatalkan perjanjian Allah dan Rasulnya. Adapun munasabatul hadzal bab di kitab Tauhid, hubungan bab ini dengan kitab Tauhid sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Syekh Al-Usyair di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan munasabatu hadzal babi di kitab Tauhid. Adapun hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, bahwasanya melanggar atau membatalkan perjanjian, ikatan perjanjian, baik perjanjian dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik perjanjian dia kepada sekelompok manusia, ataupun perjanjian dia terhadap ulil amri, ataupun yang semisalnya, fihi naqsun fi tauhidi, di dalam bentuk pengingkaran perjanjian tersebut, melanggar perjanjian antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau antara dirinya dengan sesamanya, ini adalah mengurangi tauhid yang ada pada dirinya. Li'annahu yadulu ala adami ihtirami ahdillahi ta'ala. Karena hal tersebut menunjukkan akan tidak adanya ya, pemuliaan terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahtarim ahdallahi, maka orang yang dia tidak memuliakan ikatan perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal ini menunjukkan akan kurangnya tauhid yang ada pada dirinya. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia menunaikan janji Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia berjanji kepada sesama manusia, dan dia mengagungkan, memuliakan janji-janji tersebut, ikatan perjanjian tersebut, fahada yadullu ala kamali tauhidihi, maka hal ini menunjukkan akan kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya. Jadi inti dari hubungan bab ini dengan kitab tauhid, Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab ingin menjelaskan salah satu bentuk yang menyempurnakan tauhid seseorang, yaitu dia menunaikan janji-janji yang dia telah lakukan, dan melanggar janji-janji yang telah dia lakukan maka mengurangi ketauhidan yang ada pada dirinya. Kemudian kita langsung masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu penjelasan dalil. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab diantaranya adalah firman Allah Ta'ala surat An-Nahl ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'ala wa qad ja'altumullaha 'alaykum wakila kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa aufu, hadha amru min Allah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bil wafa'i bil uhud, perintah Allah kepada kita untuk kita menunaikan ikatan perjanjian. Bi ahdillah, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, bi ahdillah yaitu ikatan perjanjian Allah, al muradu bihi al mitsaqu alladhi yuqadu bainan nas, yaitu perjanjian atau ikatan perjanjian yang dilakukan di antara manusia. Adapun di sini Allah Subhanahu wa taala mengidhofahkan, menyandarkan perjanjian ini dengan dirinya, dengan lafaz yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, idhofa di sini, penyandaran di sini adalah idhofatan tasyrif, penyandaran yang menunjukkan bahwasanya apa yang disandarkannya, mudofnya, ya, mudofnya tersebut adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Seperti misalnya Baitullah. Ya, Baitullah itu Ka'bah, ini bait, rumah, kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini menunjukkan akan keagungan Ka'bah, menunjukkan akan keagungan bait. Atau Naqatullah, ontanya Allah Subhanahu wa taala, atau Abdullah, adapun yang selainnya. Kalimat atau kata apabila dia disandarkan, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menunjukkan akan keagungan mudhofnya tersebut. Sesuatu yang disandarkan, maka hal ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ikatan perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang agung. Kemudian dijelaskan oleh mu'alif, oleh pensyarah, yaitu Syaikh Shalih Al-Fauzan, adapun makna dari firman Allah idza ahadtum, yaitu apabila kalian telah mengikat suatu perjanjian di antara manusia ataupun antara diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ikatan perjanjian di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya, terkadang orang-orang muslimin, kaum muslimin mengikat perjanjian dengan orang-orang kafir, dan juga mencakup di dalam ayat ini perjanjian antara walil amril muslimin, pemerintah suatu negeri dengan rakyatnya, dimasuk di dalamnya. Kemudian juga masuk di dalam perjanjian di sini adalah perjanjian di antara manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan kita di dalam ayat yang mulia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan semua perjanjian yang telah kita lakukan. Kenapa? Li'anna naqsal uhudi, karena orang yang dia melanggar perjanjian, min alamatil munafikin, ini termasuk dari alamat atau ciri-ciri orang munafik. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ayatul munafik thalathun, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia selisihi. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah dia berkhianat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, wa idza khasama fajara, apabila dia bertengkar fajara, dia melakukan perbuatan yang fajir, perbuatan yang keji. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia mengadakan suatu perjanjian ghadara, dia ingkari perjanjian tersebut. Jadi orang-orang yang dia mengingkari perjanjian ini salah satu bentuk dari tanda-tanda orang munafik, yang hal ini menunjukkan, jelas menunjukkan akan kurangnya tauhid yang ada pada diri orang tersebut. Kemudian Allah berfirman, wala tanqudu al-aiman, al-aiman yakni al-uhud, dan janganlah kalian melanggar perjanjian-perjanjian yang telah kalian perbuat, ba'da tauqidiha, setelah kalian mentaukidnya, menegaskannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sungguh kalian telah menjadikan Allah atas kalian kafilan sebagai saksi. Ya, tatkala seorang dia berjanji mengadakan ikatan perjanjian, kemudian dia taukid, dia tegaskan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini lebih-lebih lagi tidak boleh bagi kita untuk melanggar perjanjian tersebut. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Ai min naqdil uhudi, yaitu dari perbuatan kalian yang berupa melanggar perjanjian-perjanjian yang telah kalian lakukan. Maka dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan bahwasanya hubungan ayat ini dengan bab, bahwasanya di dalam ayat ini menunjukkan akan wajibnya bagi kita untuk menunaikan perjanjian-perjanjian yang kita lakukan, baik perjanjian di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun perjanjian di antara manusia, majikan dengan karyawannya, kemudian pemimpin dengan rakyatnya, ataupun di antara kita masing-masing. Dan larangan di dalam ayat ini pun ada larangan bagi kita untuk melanggar perjanjian yang telah kita perbuat. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya melanggar perjanjian termasuk dari ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik. Ya. Kita cukupkan pembahasan kita terkait dengan bab yang ke-63. Kemudian kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya. Karena bab yang ke-64 sudah kita jelaskan, kita masuk pada bab yang ke-65. Bab yang ke-65. Al-babu al-khamisu wasittun. Bab yang ke-65. Diberikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab, babu la yustasfa'u billahi ala khalqihi. Bab tidak bolehnya menjadikan Allah sebagai perantara dalam meminta syafaat kepada makhluknya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, istasfa'a bisyai, ai maknanya adalah ja'alahu syafi'an lahu. Istasfa'a bisyai, ya, dengan huruf jar bi, ini maknanya adalah ja'alahu syafi'an lahu. Menjadikan sesuatu tersebut syafi'an, sebagai perantara di dalam memberikan suatu syafaat. Maka makna dari perkataan Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab yang ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu la yustasfa'u billahi ala khalqihi, yakni maknanya adalah la yuj'alillahi syafi'an alal khalqi. Tidak bolehnya seseorang menjadikan Allah sebagai syafi', sebagai perantara di dalam memberikan syafaat kepada seorang makhluk. Sudah kita pelajari terkait masalah syafaat, yang mana para ulama memberikan definisi dari syafaat adalah at-tawassut lil ghairi, menjadikan orang lain sebagai perantara, ya, agar dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau dia terhindar dari sesuatu yang membahayakan. Terkait masalah syafaat ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah asy-syafi'u. Asy-syafi'i ini adalah perantara. Ya, perantara seseorang yang dijadikan oleh orang, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Adapun al-masfu'u lahu ini adalah orang yang dia meminta kepada syafi'. Orang yang meminta kepada syafi', al-masfu'u lahu, orang yang meminta, yang membutuhkan. Adapun al-masfu'u ilaihi, yaitu yang diminta, yang menjadi tujuan dari permintaan. Misalnya ada A, B, dan C. Si A ini, dia membutuhkan uang kepada si B misalnya. Akan tetapi si A ini, dia tidak begitu kenal dengan si B. Bagaimana caranya, ya, misalnya, bagaimana caranya biar A ini mendapatkan pinjaman dari si B? Oh, A ini tahu si B ini memiliki seorang teman yang namanya C. Dan kebetulan A ini kenal dekat dengan si C. Ya, maka kemudian A ini menjadikan si C sebagai syafi, sebagai perantara untuk menyampaikan hajatnya. Maka A di sini namanya al-masfu'ulahu, yang B namanya asy-syafi, yang menjadikan perantara. Adapun yang C sebagai asy-syafi, adapun B-nya ini sebagai al-masfu'u ilaihi. Dan secara umum, al-ghalib, yang namanya al-masfu ilaihi, ya al-masfu ilaihi ini lebih mulia dibandingkan dengan syafi. Kalau kita terkait dengan syafaat nanti di akhirat, kita ini sebagai al-masfu lahu, yang membutuhkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang saleh, para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syafi, sebagai perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaat yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Asy-syafi ini bukan pemilik. Ya. Pemiliknya adalah al-masfu ilaihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-masfu ilaihi ini lebih a'zham, lebih agung dibandingkan dengan asy-syafi. Maka tidak boleh kita ini menjadikan Allah sebagai syafi. Kenapa? Karena hakikatnya apa? Kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan inilah yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala mendatangkan bab yang mulia ini. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Khalusyeh di dalam kitabnya At-Tamhid, tatkala beliau menjelaskan hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid, dan juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid. Ya, mereka mengatakan bahwasanya menjadikan Allah sebagai syafi ala khalqihi, menjadikan Allah sebagai syafi, sebagai perantara atas makhluknya, tanakkusun lillahi ta'ala. Maka hakikatnya hal ini adalah merendahkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu ja'ala martabatallahi adana min martabil masfu'u ilaih. Ya, karena hakikatnya berarti orang tersebut telah menjadikan martabat Allah, kedudukan Allah lebih rendah dari martabat al-masfu ilaihi. Nanti insyaAllah kita akan bawakan dalilnya, ya, terkait dengan masalah ini. Ya, tatkala seorang menjadikan Allah sebagai syafi, berarti hakikatnya, ya, manusia al-khalqi ini dijadikan sebagai al-masfu ilaihinya. Sementara secara ghalib yang namanya al-masfu ilaihi ini kedudukannya lebih tinggi. Maka hakikatnya tatkala dia menjadikan Allah sebagai syafi, hakikatnya dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan, kenapa merendahkan Allah Subhanahu wa taala? Wali anna sya'nallahi a'zamu wa ajallu min ayyuj'ala syafi'an aw wasitatan lil intifa'i min ahadi minal khalqi. Ya, karena ya tatkala seseorang dia menjadikan Allah sebagai syafi, sebagai perantara, ya, yang ini adalah merupakan perendahan bagi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kedudukan Allah a'zamu, adalah sangatlah agung dan sangat mulia, ya, kalau hanya sekedar dijadikan sebagai perantara, sebagai perantara untuk memberikan manfaat kepada seseorang dari makhluknya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang Arab Badui, ya, yang tatkala dia mengatakan perkataan yang dijadikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Kemudian penjelasan dalil An Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu qala. Dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridainya, berkata, Ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arabiyun yang mereka tinggal di pedalaman. Dan kebanyakan dari orang-orang yang tinggal di pedalaman, ya, orang-orang Arabiyun ini adalah orang-orang yang bodoh kebanyakan. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuhikatil anfus. Orang-orang kehabisan tenaga. Waja'al iyalu, anak dan istri kelaparan. Wahalakatil amwalu, harta benda musnah. Fastaki lana rabbaka. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Rabbmu. Fa inna nastasfi'u billahi alaika. Sesungguhnya kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Jadi Allah dijadikan sebagai syafinya dan Rasulullah dijadikan sebagai al-masfu ilaihinya. Ya. Wa bika 'ala Allah. Ya. Wa bika 'ala Allah, maknanya dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi mendengar perkataan orang Arab Badui ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Kemudian dikatakan oleh perawi, famazala yusabbihu hatta urifa fi wujuhi ashabihi, dan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih mengucapkan subhanallah subhanallah sampai urifa fi wujuhi ashabihi, sampai diketahui dari wajah-wajah para sahabatnya perasaan takut ya karena kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu thumma qala, ya kemudian Rasulullah bersabda, waihaka, kasihanilah dirimu, atadrimallahu, tahukah anda siapakah Allah? Inna sya'nallahi a'adhamu min dhalika, sesungguhnya kedudukan Allah itu lebih agung dari hal yang demikian itu. Ya tatkala anda mengatakan atau menjadikan Allah sebagai syafi, tahukah anda siapa Allah? Allah itu lebih agung, enggak layak dijadikan sebagai syafi. Innahu la yustasfa'u billahi ala ahadin min khalqihi, sesungguhnya Allah tidaklah boleh dijadikan sebagai perantara ala ahadin min khalqihi, atas hambanya, atas seseorang dari makhluknya. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan hadis yang mulia ini, ya, perkataan Rasulullah, perkataan perawi, ja'a a'rabiyun, telah datang seorang a'rabiyun, Arab Badui yang mereka tinggal di pedalaman. Dan dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, al-ghalib ala sukkanil badia al-jahlu, ya, kebanyakan orang-orang yang tinggal di pedalaman itu adalah orang-orang yang jahil. Kemudian orang Arab ini berkata, anahikat al-anfus wa ja'al iyal wa halakat amwal wa dhalika bisababi ta'akhuril matar. Hal ini disebabkan karena tidak turunnya hujan. Ya, sudah lama tidak turun hujan. Fastaskilana rabbaka. Kemudian orang Arab ini tatkala mengatakan fastaskilana rabbaka, ai mintakanlah hujan untuk kami terhadap Rabbmu. Al-istisqa dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan huwa talabul suqya, yaitu meminta hujan. Wal istisqa sunnatun qadimatun, dan istisqa di sini meminta hujan adalah merupakan kebiasaan qadimah, sunnah qadimah, sunnah yang telah berlalu, sunnah yang telah lama, yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Faqad istasqa Musa alaihissalam liqaumihi, Nabi Musa alaihissalam pernah memintakan hujan untuk kaumnya. Begitu pula dengan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah memintakan hujan untuk kaumnya. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memintakan hujan untuk kaumnya. Fal istisqa'u masru'un, maka meminta hujan dengan perantara seseorang yang saleh yang masih hidup, masru'un, ini hukumnya disyariatkan. Ya, pada zaman Rasulullah tatkala beliau masih hidup, ya, sahabat yang mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya, agar Allah menurunkan hujan untuk mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan apa yang mereka lakukan. Terkadang kata Syaikh Al-Fauzan, terkadang beliau berdoa dalam keadaan beliau duduk di antara para sahabatnya. Terkadang beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di khutbah Jumatnya, dan terkadang beliau keluar bersama para sahabat ke musala, ke lapangan yang luas untuk salat istisqa, ya, kemudian berkhutbah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para manusia mereka pun datang kepada Khulafa Rasyidin, yaitu mereka datang kepada Umar agar Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujannya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu meminta kepada Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kaum muslimin zaman sekarang, ya, mereka juga meminta kepada ulama-ulama mereka, ulul amri mereka, dan orang-orang saleh di antara mereka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Maka, ya, al-istisqa ini adalah merupakan sunnah yang telah tetap. Akan tetapi di sini dikatakan oleh Syaikh Al-Fauzan, walakin hadzal a'rabi lam yaqtasir 'ala dzalika. Akan tetapi orang Arab Badui ini tidak mencukupkan akan yang demikian itu. Ya, dia malah mengatakan fa innana nustasfa'u billahi 'alaika. Sesungguhnya kami, ya, menjadikan Allah sebagai perantara atas dirimu. Wa hadza wa hadhihi al-kalimatu munkar. Dan ini adalah merupakan kalimat yang sangat mungkar, yang mana dia menjadikan Allah sebagai perantara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syafi'u aqallu darajah minal masfu' ilaihi indahu. Dan yang namanya Syafi'i ini, ya, kedudukannya lebih, derajatnya lebih rendah dibandingkan al-masfu'u ilaihi indahu. Maka hal ini menunjukkan akan perendahan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan orang Badui, wa nustasfa'u bika 'ala Allah, ya, perkataan yang seperti ini tidaklah mengapa. Dan kami menjadikan engkau sebagai perantara atas Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan orang Arab Badui, fa innana nustasfa'u billahi 'alaika. Adapun perkataan orang Badui, wa nustasfa'u bika 'ala Allah, hal ini tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tatkala Nabi masih hidup. Tapi kalau memintanya kepada orang yang sudah mati, menjadikan orang yang sudah mati sebagai syafi, ya, perantara, maka ini tidak boleh. Sebagaimana nanti insyaAllah faedah dalil yang kita akan jelaskan. Kemudian tatkala orang Arab Badui mengatakan perkataan yang seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan subhanallah, subhanallah. Dan ini adalah merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila beliau mengingkari sesuatu atau kagum terhadap sesuatu, maka biasanya beliau bertasbih atau bertakbir. Kemudian perkataan perawi di dalam hadis yang mulia ini, hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi, ya, sampai nampak yang demikian itu pada wajah-wajah para sahabatnya, ya. Tatkala Nabi marah terhadap orang Arab Badui tersebut, ghadabu li ghadabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat pun mereka murka, ya, karena kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terpengaruh, ya, mereka wa ta'atharu min ta'athuri Rasul, ya, tatkala Rasulullah merasa terpengaruh dengan yang dikatakan oleh orang Arab Badui ini, maka para sahabat pun merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, berkata, waiha, dikatakan oleh Syaikh Al-Fauzan, ini kalimat yang biasanya digunakan untuk celaan. Tapi terkadang, ya, ahyanan juga, au yuradu biha asyafaqah, ahyanan. Jadi waih ini kalimat yang didatangkan untuk celaan, namun terkadang juga ditujukan untuk bentuk kasih sayang. Ya. Atadrimallah, adapun perkataan Rasulullah, tahukah anda siapakah Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah bentuk pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang Arab Badui tersebut, ya, terkait dengan apa yang dia katakan. Kemudian Rasulullah bersabda, inna sya'nallahi a'zamu min dzalika, sesungguhnya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung daripada yang demikian itu, innahu la yustasfa'u billahi ala ahadi min khalqihi, sesungguhnya Allah tidaklah boleh dijadikan sebagai syafi, sebagai perantara atas makhluknya, atas seseorang dari makhluknya. Maka beberapa faedah hadis yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Yang pertama, di dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil akan disyariatkannya al-istisqa, meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala tidak turun hujan. Dan ini adalah sunnah yang telah sabit, yang telah tetap. Dan bahwasannya, ya, meminta hujan ini, dan kita menjadikan seorang sebagai perantara, adalah orang-orang saleh yang dia masih hidup dan hadir. Hidup dan hadir untuk mendoakan, untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum muslimin. Adapun kepada mayit, fala yutsalabu minhu syai'un, maka tidak boleh kita meminta. Ya, tidak meminta syafaat, juga tidak meminta doa. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, adapun dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, tidak bolehnya kita meminta kepada orang yang mayit, yang sudah mati atau yang tidak hadir di hadapan kita, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, kemudian terjadilah musim kemarau yang sangat panjang, tidaklah mereka pergi ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah mereka perginya ke kuburan Rasulullah, padahal jarak diri mereka dengan kuburan Rasulullah itu sangatlah dekat. Kenapa mereka tidak melakukannya? Karena mereka paham hal tersebut tidaklah boleh. Akan tapi mereka berpaling kepada kepada Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abbas masih hidup dan hidup di antara mereka dan bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua di dalam hadis ini, wajibnya bagi kita ingkar mungkar, ya, mengingkari kemungkaran jika kita mampu dengan tangan kita, kalau tidak dengan lisan kita, kalau tidak maka dengan hati kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dikatakan oleh orang Arab Badui ini dan tidak diam begitu saja. Kemudian faedah yang ketiga di dalam hadis yang mulia ini adalah haramnya menjadikan Allah sebagai syafi, sebagai perantara atas seseorang dari makhluknya. Dan hal ini dapat mengurangi tauhid yang ada pada diri seseorang dan menunjukkan jeleknya adab orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat di dalam hadis ini, dalil bahwasanya meminta doa atau meminta hujan kepada orang yang masih hidup adalah jaizun, boleh. Ya, karena orang Arab Badui, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengingkari perkataan orang Arab Badui tatkala dia mengatakan wa nustasfa'u bika 'alallah. Ya, dan kami menjadikan engkau sebagai perantara atas Allah Subhanahu wa taala, ini tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kelima, disyariatkan bagi kita untuk mengajari orang yang jahil. Kemudian faedah yang terakhir, disyariatkan bagi kita untuk bertasbih atau bertakbir, ya, tatkala kita mendapatkan sesuatu yang mungkar atau sesuatu yang mengagumkan. Ini beberapa faedah yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan. Kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu babu as-sadisu wasittuna. Bab yang ke-66 diberikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab, babu ma ja'a fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wasaddihi turuq asyirki. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sekitar tauhid dan penutupan beliau terhadap jalan-jalan yang menyampaikan kepada kesyirikan. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan, telah berlalu bab yang semisal dengan bab ini, itu bab yang ke-22 yang diberikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab, babu ma ja'a fi himayatil mustafa janabat tauhidi wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Kemudian beliau mengatakan, famal farqu bainal babaini. Lalu apa sih perbedaan antara dua bab ini? Apa sih perbedaan antara bab yang ke-22 dengan bab yang ke-66? Kalau pada bab yang ke-22, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, babu maja fi himayatil mustafa janabat tauhidi. Dengan istilah janabat tauhid. Adapun pada bab ini, babu maja fi himayatin nabi himat tauhid. Lalu apa sih perbedaan antara dua bab ini? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan, anna janabat tauhid maknahu janibut tauhid. Adapun makna dari janabat tauhid, maknanya adalah janabut tauhid. Janibut tauhid atau janibat tauhid, yaitu sisi dari tauhid. Janib ini maknanya adalah sesuatu yang masih bagian dari tauhid. Sesuatu yang merupakan bagian dari tauhid. Adapun hima, yaitu ma haula syai', kalau hima itu sesuatu yang mengingkari sesuatu. Ya, hima itu yang dia bukan bagiannya tapi dia berada di sekitarnya. Kalau janib adalah dia masuk ke dalam bagian tersebut. Bagian dari tauhid. Adapun hima adalah haulanya, ya, sekitarnya. Maka pada bab yang ke-22, Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan tentang penjagaan Rasulullah terhadap tauhid itu sendiri. Ya, jadi pada bab ke-22, Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan tentang penjagaan Rasulullah terhadap tauhid itu sendiri, itu dengan menjelaskan kesyirikan-kesyirikan yang bisa merusak tauhid pada diri seseorang. Adapun pada bab ini, yaitu bab ke-66, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjaga sesuatu yang menjadi sekitar dari tauhid, yang bukan bagian dari tauhid tapi sekitar dari tauhid, setelah menjaga tauhid itu sendiri. Paham insyaallah ya? Jadi kalau janib ini sesuatu yang memang dia bagian dari tauhid, kalau hima ini yang dia mengingkari dari tauhid, sekitar dari tauhid. Hima itu sekitar, kita kalau kita artikan sekitar. Ya. Maka dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, hal ini menunjukkan al-inayah at-tamah bi sya'ni tauhid, menunjukkan perhatian yang sangat sempurna yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kedudukan tauhid. Ya, tatkala beliau menjaga tauhid tersebut, ya, kemudian untuk melengkapi penjagaan tersebut, beliau pun menjaga sesuatu yang menjadi lingkaran dari tauhid tersebut. Babu maja'a, adapun perkataan mu'alib babu maja'a yakni minal ahadith. Ya, dalil-dalil dari hadis-hadis yang menunjukkan akan penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hima tauhid terhadap ma haula tauhid. Ya, sesuatu yang melingkari tauhid. Wasaddihi turuqu syirki, dan penutupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap jalan-jalan kesyirikan. At-turuq hiya al-asya'u allati tuwassilu ila syai'. Turuq itu adalah sesuatu, segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menutup segala wasilah, segala sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa illam takun hiya minasyirki, jadi walaupun sesuatu tersebut, wasilah tersebut bukan merupakan kesyirikan, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menutup segala wasilah-wasilah, segala sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, walaupun sesuatu tersebut adalah bukan sesuatu yang syirik hukumnya. Lakin lama kanat tu'addi ila syirki man'a minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtiyatan litauhid. Namun tatkala sesuatu tersebut ia dapat mengantarkan kepada kesyirikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut dalam rangka untuk membentengi tauhid. Maka dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, faqad yakunu syai'u mubahan fi nafsihi walakin idza kana hadzal mubah yufdi ila muharram fa inna hadzal mubah yusbi haram. Maka terkadang sesuatu yang mubah secara zatnya, namun apabila sesuatu yang mubah tersebut dapat menghantarkan kepada sesuatu yang haram, maka sesuatu yang mubah tersebut bisa menjadi haram. Misalnya mancing, sesuatu perkara yang mubah-mubah saja. Akan tetapi kalau dia mancing yang menyebabkan dia meninggalkan kewajiban, sholat jamaahnya terluput misalnya, kemudian anak istri terlantar, maka sesuatu yang mubah ini kalau sampai menyebabkan dia melakukan sesuatu yang perkara yang haram, maka hukumnya bisa menjadi haram. Ya, seperti misalnya kita telah jelaskan masalah khauf, macam-macam khauf. Di sana ada khauf yang maksiat. Ya, khauf yang maksiat yang diberikan definisi oleh para ulama adalah yang asalnya dia khauf yang tabii, takut yang tabii. Akan tapi apabila dia menyebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu keharaman, maka khauf yang asalnya tabii tersebut menjadi haram. Ya, seorang takut terhadap preman misalnya ataupun yang lainnya sehingga dia meninggalkan sholat berjamaah misalnya. Ya, maka yang seperti ini, takut yang seperti ini menjadi haram. Kemudian dalil yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah Ibni Sakhir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, intolaktu fi wafdi bani Amir ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku berangkat bersama sebagai utusan atau delegasi dari bani Amir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, kemudian kami berkata, Anta Sayyiduna, engkau adalah Sayyid kami, Tuan kami. Tapi kalau Rasulullah mendengarkan perkataan mereka mengatakan Anta Sayyiduna, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-Sayyidu Allahu Tabaraka wa Ta'ala. As-Sayyid adalah Allah, Zat yang Maha Tinggi. Kulna, kemudian kami pun berkata, wa afdaluna fadlan, dan kaulah manusia yang paling mulia kebaikannya, wa a'dhamuna tulan, dan yang paling agung. Faqala, maka Rasulullah pun berkata, kulu bi qaulikum aw ba'di qaulikum, berkatalah kalian dengan perkataan yang biasa di antara kalian. Wala yastajriyannakum asyaitan, janganlah syaitan itu menyeret kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang bagus. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, Abdullah bin Sakhir ini nama aslinya adalah Abdullah bin Ka'ab bin Amir bin Sakhir Al-Amiri. Al-Amiri ini nisbatan ila Bani Amir, yang merupakan kabilah dari kabilah orang-orang kabilah Arab. Kemudian Amir ini Abdullah mengatakan, Abdullah berkata, Abdullah bin Ka'ab bin Amir ini berkata, intolaktu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku berangkat bersama delegasi utusan Bani Amir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan, hal tersebut terjadi pada Amul Wufudi. Wadalika Amul Wufudi, dan yang demikian itu terjadi pada tahun Wufudi. Wufud ini adalah jama' dari Al-Wafdu, ya, yang artinya adalah delegasi atau pengutusan. Yang ini terjadi pada tahun 9 Hijrah. 9 Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-8 Hijrah, kemudian para manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan banyak di antara mereka kabilah-kabilah mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiklankan, ya, untuk menyatakan keislaman mereka. Fasumiya hadza al-am Amal Wufud, maka tahun tersebut dinamakan dengan tahun Wufud, ya, tahun datangnya para delegasi atau utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala mereka tatkala sahabat yang mulia ini bersama kaumnya yang ditugaskan sebagai utusan kepada Rasulullah berkata kepada Rasulullah, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, tuan kami. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, merupakan adat kebiasaan orang-orang Arab itu apabila mereka datang kepada para pembesar atau kepada raja atau orang-orang yang dimuliakan, maka mereka biasa memuji dengan pujian-pujian. Fadhannu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kadzalik, dan mereka menyangka bahwasanya nabi juga demikian, ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, as-sayyidu Allah, tuan itu as-sayyid adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan yang seperti ini, beliau menginginkan untuk menutup pintu-pintu gulu terhadap dirinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perkataan as-sayyidu Allah, perkataan Rasulullah kepada mereka as-sayyidu Allah ini tujuannya agar mereka meninggalkan lafaz ini. Dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan tentang makna dari as-sayyid. As-sayyid apabila dimutlakan ini bermakna al-malik, pemilik. Sayyid pemilik. Secara mutlak maknanya adalah al-malik. Kama yuqalu li malikil abdi, sebagaimana dikatakan oleh orang yang memiliki seorang hamba dikatakan apa? Sayyid. Pemilik seorang hamba dikatakan sayyid, ya, dikarenakan dia memiliki hamba budak tersebut. Fallahu ta'ala huwa sayyid, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-sayyidu al-mutlak, al-maliku al-mutlak, pemilik yang mutlak, yang Allah mengatur segala sesuatunya, mengatur para hamba-hambanya. Fahuwa as-sayyidu wal khalqu ibadahu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah as-sayyid, tuan dan yang menciptakan hamba-hambanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menutup pintu-pintu gulu yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, ya. Sebagaimana para sahabat tatkala ada seorang munafik yang menyakiti mereka, maka para sahabat berkata, kumu bina nastagithu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita, ya, beristighatha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala nabi mendengar apa yang diucapkan oleh para sahabat ini, maka nabi mengatakan, innahu la yustagathu bi, Sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku. Wa inna mayustaghosu billahi. Sesungguhnya hanya Allah lah yang boleh kita beristighosah kepadanya. Ya. Jadi tujuan Nabi adalah untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Sementara ma'ruf yang namanya istighosah kepada makhluk, apabila makhluk itu mampu hadir dan hidup, maka ini adalah suatu perkara yang boleh. Secara hukumnya, kalau makhluk tersebut hidup, hadir, kemudian dia mampu, maka boleh kita beristighosah kepada makhluk tersebut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ingin menutup pintu-pintu kesyirikan. Ya. Wa qala aidan, kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah pernah bersabda, la tudruni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Ya, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan di dalam memuji Isa ibnu Maryam. Inna ma'ana abdun, sesungguhnya saya ini adalah seorang hamba. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan akan hal tersebut, yang Rasulullah yang melarang seseorang atau para sahabat untuk bersifat gulu di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mengkhawatirkan umatnya ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa kadzalika idza kana hadzal mamdus salihan minas salihin. Begitu pula, ya, tidak boleh bagi kita memuji seseorang jika orang ini adalah orang saleh dari orang-orang saleh atau ulama, ya, atau orang-orang yang memiliki kedudukan, maka ini hukumnya tidak boleh. Li anna hadza yuaddi ila syirki, dikarenakan hal tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa aidan, kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan juga memuji seseorang di hadapannya, ya, tatkala dia memuji seseorang di hadapannya, yusabbibu ijabal mamduh, akan menyebabkan ujubnya orang yang dipuji terhadap dirinya. Fal mubalaghatu fil madhi fiha mahdhurani, maka berlebih-lebihan di dalam memuji ini terdapat dua bentuk kerusakan. Yang pertama, alal madhi nafsihi, kerusakan ditinjau dari orang yang memujinya, orang yang memuji orang lain dari orang-orang saleh, yaitu ayat luwa fil mamduhi hatta ya'budahu min dunillah, yaitu dia gulu terhadap orang yang dia puji sampai mungkin akhirnya dia beribadah kepada orang yang dia puji tersebut. Jadi kejelekan yang kedua, bahaya yang pertama adalah dari sisi orang yang memuji. Berarti dia telah bersifat gulu, ya, terhadap orang yang dia puji. Kemudian yang kedua, fi haqqil mamduhi, ditinjau dari orang yang dipuji. Apabila seseorang dipuji di hadapannya, maka kemungkinan besar, ya, akan ada rasa ujub, bangga terhadap dirinya. Wa yara li nafsihi manzilatan rafi'atan, dan dia melihat pada dirinya memiliki kedudukan yang tinggi. Maka hal yang demikian itu dapat mencelakakan, memudorotkan orang tersebut. Karena apabila seseorang dia bangga dengan amal-amalnya, bangga dengan kesolehannya, maka hal tersebut, ya, dapat merusak dari amal-amalnya. Ya, kalau kita dipuji di hadapan kita, ya, namanya manusia itu kan senang dipuji. Pasti ada perasaan ser di dalam hati kita. Dan ada kebanggaan pada diri kita. Dan ini bisa merusak amalan-amalan kita. Yang wajib bagi seorang manusia adalah dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui kedudukannya, bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidaklah mungkin kita dapat melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, qulu bi qaulikum, yakni al-qaul al-mu'tad ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah perkataan yang biasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qulu bi qaulikum, maksudnya katakanlah seperti perkataan yang wajar, ya, tatkala Anda bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Ini adalah perkataan yang biasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada unsur gulu di dalamnya. Kemudian perkataan Rasulullah, wala yastajriyannakum syaitan, ay la yattakhidukum syaitanu jariyan lahu. Al-jari maknahu ar-rasul, ay la takunu rusulan li syaitan yursilukum ilan nasi bil ghawah wal madihi al-kadhib. Maknanya janganlah kalian, janganlah syaitan menjadikan kalian sebagai jarian, utusan, utusan untuknya. Janganlah kalian menjadi utusan bagi syaitan yang mengutus kalian kepada manusia agar manusia itu tersesat dengan sebab kalian yang kalian dijadikan utusan oleh syaitan. Ya, ini makna dari la yastajriyannak la wala yastajriyannakum asyaitan. Dan janganlah syaitan menjadikan kalian sebagai utusan kepada manusia agar manusia tersesat dengan sebab kalian. Ma yustafadu minal hadith, faedah hadis yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah peringatan yang sangat keras untuk bersikap gulu terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati, hendaklah kita mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang telah Allah berikan kepada beliau, yaitu sifat al-ubudiyah, yaitu Abdullah, dan risalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ini harus benar-benar memahami makna dari persaksian kita bahwasanya Rasulullah adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya, banyak dari orang yang dia bersyahadat bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, tapi banyak di antara mereka yang tidak memahami persaksian mereka. Ya, Abdullah maknanya adalah beliau, bahwasanya beliau adalah seorang manusia biasa. Fala yu'badu, maka tidak boleh kita sembah. Ya, mana dari Abdullah ay fala yu'badu, sebagaimana yang jelas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, bahwasanya beliau adalah seorang hamba, manusia biasa. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, sesungguhnya saya ini adalah seorang manusia biasa, sama seperti kalian. Ya, saya makan, kalian pun makan. Ya, kalian terluka, saya pun bisa terluka. Jadi kalau manusia, maka tidak berhak bagi kita untuk beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, banyak dari orang-orang Arab yang mereka keluar dari Islam. Kemudian di antara sahabat, di antaranya adalah Umar, ya, beliau marah dengan kemarahan yang sangat besar sampai mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, maka aku akan penggal kepalanya. Ya. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar bin Khattab. Kemudian beliau berkhutbah mengatakan, man ya'budu Muhammad faqad mata. Ya, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Wa man ya'budullah fahuwa hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka dia adalah zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Jadi makna dari abdun adalah fala yu'badu, tidak boleh kita beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya As-Salasatul Usul, adalah maknanya adalah ta'atuhu fi ma amara, kita mentaati perintah-perintahnya, wajtinabu naha anhu wa jazara, menjauhi apa-apa yang beliau larang dan beliau cegah, kemudian watasdiquhu fi ma akhbara, dan membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, di dalam hadis yang mulia ini terdapat larangan mensifati Rasulullah dengan bisayid, bisayidi, dengan sayyid, tuan. Akan tetapi dijelaskan di sini oleh Syaikh Al-Fauzan, wa hadza fi iskalun inda ahli ilmi. Akan tetapi di dalam perkara ini terdapat iskal, kerancuan di sisi ahlul ilmi. Ya. Tatkala beliau di dalam hadis yang mulia ini mengingkari atas orang yang berkata kepadanya antas sayyid, kemudian beliau mengatakan as-sayyidu Allah, ya, beliau mengingkari, ya, tatkala ada orang-orang yang mengatakan kepada beliau antas sayyid, kemudian beliau mengingkari dengan mengatakan as-sayyidu Allah. Akan tetapi kata Syaikh Fauzan, telah datang hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan akan bolehnya fiha itlaqu as-sayyidu alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ala ghairihi, hadis-hadis yang menjelaskan tentang penamaan as-sayyid atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selainnya. Faqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau pernah bersabda, ana sayyidu walidi Adam wala fakhar, saya ini adalah penghulu tuannya anak manusia, wala fakhar, dan saya tidaklah sombong. Jadi Nabi sendiri mengatakan ana sayyid, sementara dalam hadis yang kita bawakan tadi Rasulullah melarang as-sayyidu Allah. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya, tatkala Rasulullah berkata kepada Hasan tentang Hasan ibni Ali, beliau mengatakan inna bani hadza sayyidun, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin, yang mana Allah akan mendamaikan dengan perantara dia di antara dua kelompok yang besar dari kaum muslimin. Jadi Hasan disifati as-sayyid oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah pernah bersabda tentang Hasan dan Husain, al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah sayyidnya pemuda penduduk surga. Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, para ulama ikhtilaf, berselisih ya fil jawabi ala thalathati aqwal, dan mereka ada tiga pendapat, ada tiga perkataan terkait dengan masalah ini. Perkataan yang pertama adalah tahrimu itlaqi lafzi as-sayyid alal makhluki, haram secara mutlak lafaz sayyid atas makhluk. Fala yuqalu as-sayyid illa fi haqqillah, maka tidak boleh mengatakan as-sayyid kecuali terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha marwiyun anil Imam Malik, dan ini diriwayatkan dari Imam Malik. Kemudian mereka, pendapat ulama yang pertama ini, mereka menjawab hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah menamakan dirinya dengan Sayyid, kemudian menamakan Hasan dengan Sayyid, Hasan dan Husain dengan Sayyid, mereka menjawab anil ahadis al-mukhalifat, nah hadis-hadis yang menyelisih pendapat mereka, mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis tersebut hadis-hadis yang mutaqaddimah, hadis-hadis yang telah berlalu. Ya, kalau kita dilihat dari sebab ucapannya Rasulullah ini, ya ini hadisnya telah berlalu. Adapun hadis ini pada tahun 9 Hijriah. Ya, sehingga hadis-hadis tersebut yang Rasulullah mengatakan dirinya sayyid ini dimansuk dengan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah pada bab ini. Karena hadis yang mengatakan sayyid yang membolehkan lafaz sayyid itu adalah dia lebih dahulu, sementara hadis ini lebih akhir-akhir. Maka hadis-hadis yang lebih terlalu itu dimansuk dengan hadis ini. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah jawazu itlaqi as-sayyid ala makhluk. Ya, bolehnya secara mutlak menggelari seorang makhluk dengan sayyid, mereka beramal dengan hadis-hadis yang menunjukkan akan hal demikian itu. Dan mereka menjawab ya tentang hadis-hadis yang melarang ya, di antaranya adalah hadis yang kita bawakan ini, ya mereka membawa hadis tersebut ala karohati tanzi. Larangan tersebut adalah larangan karoha, kemakruhannya, tidak menunjukkan keharaman. Jadi pendapat yang kedua boleh, ya boleh tapi apa? Makruh. Boleh tapi makruh. Kalau yang pertama haram. Kemudian yang kedua al-jawazu mutlaqan bila karoha. Yang ketiga boleh secara mutlak tanpa dibenci. Illa idza khifa minal gulu, kecuali jika ditakutkan dari gulu. Ya, pendapat ulama ini mereka mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khafa alaihi minal gulu, takut kepada mereka ya dari Bani Amir ini tatkala memuji beliau di hadapan beliau, Rasulullah khawatir mereka ini bersifat gulu terhadap beliau. Maka apabila ditakutkan atas seorang manusia, kalau dia kita juluki dengan as-sayyid, kemudian menyebabkan seorang itu gulu terhadap manusia tersebut, maka yang seperti ini dilarang. Tapi jika tidak ditakutkan atasnya dari gulu, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Ya, beramal dengan hadis-hadis yang telah datang yang mengitlakan ucapan sayyid atas makhluk. Ini tiga pendapat yang disebutkan oleh Syaikh Shalal Fauzan. Kemudian beliau mengatakan wahunaka qaulun rabiun, dan di sana ada pendapat yang keempat Almahu ilaihi syari. Yang syari pensara itu memandang kepadanya. Jadi ini pendapatnya pribadinya Syekh Saleh Al-Fauzan. Pendapat yang keempat. Tatkala beliau telah menyebutkan tiga pendapat, kemudian beliau memiliki pendapat tersendiri, yaitu wahwa annahu la yajuzu itlaqu as-sayyidi ala saksin fi hudurihi wa muwajahatihi. Ya, bahwasanya tidak boleh secara mutlak ucapan sayyid terhadap seseorang tatkala orang tersebut hadir, atau ucapan sayyid tersebut ditujukan langsung kepadanya. Wa yajuzu itlaquhu alaihi wa huwa ghaib, dan boleh mengitlakan lafaz sayyid atas seseorang jika orang tersebut gaib. Beliau mengatakan li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama istankara hadha lamma wajahu bihi. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut tatkala ya ucapan tersebut, sayyid tersebut ditujukan langsung kepada beliau. Maka dilarang ya bagi seseorang untuk mengucapkan sayyid kepada seseorang secara langsung dengan kita mengatakan anta sayyid, anta sayyiduna, ataupun yang semisalnya. Karena dikhawatirkan, ditakutkan orang tersebut tertimpa penyakit ujub pada dirinya. Sebagaimana juga Rasulullah melarang bagi kita untuk memuji seseorang yang dia berada di hadapan, hadir di hadapan kita, ini tidak boleh. Ya, ini dari bab yang ke 66. Kemudian kita masuk pada bab yang terakhir. Saya jelaskan sedikit bab yang terakhir, bab yang ke 67. Itu babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam surat Az-Zumar ayat 67. Itu makna dari babu ma jaa, ay babu ma jaa fi ba'di fi makna hadhil ayat al-karimah min al-ahadits wal athar. Itu bab apa-apa yang telah datang terkait dengan makna ayat yang mulia ini berdasarkan hadis-hadis dan asar-asar. Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, dan bumi seluruhnya Allah genggam pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit Allah lipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, atas apa-apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Mulakhas, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menutup kitabnya dengan bab ini, yang di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil-dalil, nas-nas yang menunjukkan akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kehinaan makhluk, kerendahan makhluk. Yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya memang Allah lah satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi. Adapun makhluk sama sekali tidak berhak untuk diibadahi. Adapun penjelasan dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Hal ini mencakup di dalamnya segala bentuk ya perendahan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Masuk di dalamnya adalah orang-orang al-jahiduna al-mu'attiluna, yaitu orang-orang komunis, orang-orang ateis, yang mereka masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Wa kadzalika al-musyrikun, demikian pula orang-orang musyrikin, yang mereka menetapkan Allah sebagai khalik. Kalau yang pertama, ya orang-orang ateis ini tidak menetapkan Allah sebagai khalik, apalagi beribadah. Adapun yang kedua, orang-orang musyrik, yang mereka menetapkan Allah sebagai khalik, bahkan mereka pun beribadah kepada Allah. Namun mereka beribadah pula kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga masuk ke dalam ayat ini, orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan adalah orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. ya, dari orang-orang yang mengingkari atau orang-orang yang mereka menyelisihi madhab yang benar di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang Qadariyah, dan demikian pula orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kemudian ayat yang mulia ini ya ditafsirkan oleh sebuah hadis yang mulia dari Ibnu Mas'ud qala jaa habru min ahbari ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang ulama dari ulama-ulama Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, inna najidu, sesungguhnya kami mendapatkan, yaitu di dalam kitab Taurat, annallaha yaj'alu samawati ala isba, bahwasanya Allah meletakkan langit yang tujuh di atas jarinya, wal ardina ala isba, dan bumi-bumi di atas jarinya, wasajara ala isba, dan pohon di atas jarinya, wasthara ala isba, dan tanah di atas jarinya, wasairul khalqi ala isba, dan seluruh makhluk di atas jarinya. Fayaqulu anal malik, kemudian Allah berkata, anal malik, saya adalah penguasa. Fadahikun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuhu, maka nabi pun tertawa sampai nampak gigi-giginya, dalam rangka membenarkan apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut atau ulama dari orang Yahudi tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, kemudian Rasulullah membawakan ayat yang mulia ini, wa ma qadarullah haqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan dalil-dalil yang lainnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan akan kebesaran dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana atsar yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya, masamawatu wa masamawatu sabu wal ardhnya sabu fi kafir rahman ila khardalatin fi yadi ahadikum, ya, tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh yang berada pada genggaman Ar-Rahman itu Allah seperti khardalatin fi yadi ahadikum, seperti biji sawi yang berada di tangan di antara kalian. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi yang tujuh dan langit yang tujuh Allah genggam dengan tangan kanannya, dengan tangannya, ya, dengan telapak tangannya, yang mana itu seperti kita menggenggam biji sawi. Hal ini menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam dalil ini pun disampaikan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya jarak antara langit dunia dengan langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan. Kemudian setiap dari langit yang pertama sampai langit yang kedua juga 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas langit yang sampai setiap langit itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Di atas langit yang ketujuh itu ada kursinya Allah Subhanahu wa taala, itu pun jaraknya 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas kursinya Allah ada alma, ada air yang jaraknya pun sama. Kemudian di atas alma ada apa? Ars, yang jaraknya pun sama. Wallahu fawqal ars, dan Allah berada di atas ars. La yakhfa, dan tidak samar sedikit pun dari amalan-amalan kalian. Allah begitu tingginya, kita begitu kecilnya, tapi tidak samar sedikit pun dari amalan-amalan kita. Kalau mungkin kita berada di ketinggian 10 meter, kemudian ada semut yang ada semut di bawah, kita enggak bisa lihat. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala begitu tingginya dari kita. Kemudian kalau kita dibandingkan Allah begitu kecilnya, tapi tidak samar sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita dan melihat apa yang kita lakukan, dan juga bahkan Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ini di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan akan wajibnya bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Ya, apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan, dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tekankan, ya, tamatnya kita belajar kitab tauhid ini bukan berarti kita sudah menjadi orang yang bertauhid yang paling sempurna tauhidnya. Karena hakikat orang yang bertauhid, yang dia takut dari kesyirikan, maka dia senantiasa belajar kesyirikan, senantiasa belajar tauhid sampai ajal menjemputnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.